Spesial buat semua yang lagi duduk-duduk di depan sana. Terkatung-katung cintaku, terkatung-katung sekap waktu. Engkaulah penyebab resahku, fata morgana janjimu. Terkatung-katung cintaku, terkatung-katung sekalian.